Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ma'asyara al-ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan di malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan kembali membacakan kitab At-Tibyan fi adabi hammalatil Qur'an karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada bab yang keempat yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Al-Babur Rabi', bab yang keempat, fi adabi muallimil Qur'an wa muta'allimih. Bab yang keempat, beliau membawakan pembahasan tentang adab seorang muallim, muallimil Qur'an, seorang pengajar Al-Qur'an, ya, wa muta'allimih, dan orang yang mempelajarinya. Nah, jadi bab ini adalah bab yang semuanya kita butuh untuk mempelajarinya, baik kita sebagai seorang muallim, seorang pengajar, mudarris, ataupun seorang muta'allim, ya, seorang talib. Nah, orang yang belajar Al-Quran, dua-duanya harus mengetahui adab-adabnya, bagaimana dia menjadi seorang muallim, seorang guru yang mengajarkan Al-Quran, ya, yang membimbing kaum muslimin untuk mempelajari Al-Quran. Nah, demikian pula seorang muta'allim, orang yang mempelajari Al-Quran, ya, maka dia harus mengetahui bagaimana adab, ya, yang dibimbingkan na'am di dalam Islam tentang bagaimana seharusnya perkara-perkara yang diperhatikan oleh seorang talib. Qala rahimahullah, hadzal bab ma'al babaini ba'dah hiya maqsudul kitab. Kata beliau, bab ini, bab yang keempat dan yang setelahnya, dan dua bab yang setelahnya, hiya maqsudul kitab, ini adalah tujuan dari kitab ini. Ini inti dari pembahasan di dalam kitab ini. Nah, karena kitab ini dari judulnya apa? At-Tibyan fi adabi hammalatil Qur'an. Nah, dari judulnya maka kita mengetahui bahwa yang dibahas di dalam kitab ini adalah adab-adab seorang yang belajar ataupun mengajarkan Al-Qur'an. Nah, wa huwa tawilun muntashirun. Dan ini merupakan pembahasan yang panjang, yang muntashir, pembahasan yang panjang dan banyak menyebar di kalangan kaum muslimin, pembahasan terkait adab. Nah, dan sebelum beliau, ya, telah banyak para ulama yang menulis kitab-kitab tentang adab, seperti Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, ya. Beliau memiliki kitab yang mungkin pernah dipelajari, ya, oleh di tempat kita, ya, diisi oleh Ustazuna Ustaz Ali hafizahullah, Jami'u Akhlaqir Rawi wa Adabi Sami'. Itu tentang adab, ya, tapi lebih umum cakupannya, ya. Nah, lebih umum cakupannya yaitu seorang yang belajar hadis. Nah, demikian pula Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah. Ya, Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah. Naam, yang beliau hidup sebelum Imam Nawawi rahimahullah, memiliki kitab Akhlat Hammalatil Quran. Ini Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah memiliki kitab ya yang berjudul Akhlat Hammalatil Quran. Kitab bersanad ya, kitab bersanad. Naam. Demikian pula Al-Imam Ibnu Abdul Barr ya, Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah. Naam, seorang ulama faqih Al-Maliki Ibnu Abdul Barr rahimahullah memiliki kitab Jami'ul Bayani Ilmi wa Fadlih. Ini juga kitab tentang adab. Demikian pula Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi juga memiliki kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Naam. Dan banyak lagi ya. Nah, dan banyak lagi para ulama yang menyusun kitab terkait adab. Nah, ini. Jadi bukan hanya beliau satu-satunya ya. Nah. Wa huwa tawilun muntashirun. Dan ini pembahasan yang panjang, muntashir, yang menyebar. Wa ana ushiru ila maqasidi mukhtasarah fi fusul. Dan aku memberikan isyarat ya kepada poin-poin ringkas ya, kepada poin-poin ringkas di dalam pasal-pasal. Akan beliau sebutkan bab ini dengan pasal-pasal. Jadi dibagi ya, dibagi dengan pasal. Liyusahila hifdhihi atau liyusahila hifdhuhu wa dhabtuh. Dalam rangka untuk memudahkan menghafalnya ya, dan menguatkannya insyaallah taala. Nah, sehingga tujuan beliau sebenarnya menulis kitab ini itu untuk dihafal. Ya, untuk dihafal. Nah, akan tapi mungkin mayoritas kita ya cukup berat untuk menghafal kitab ini. Bukan mayoritas, mungkin hampir semua kita. Ya. Nah, cukup berat untuk menghafal kitab ini, dan masih ada kitab-kitab yang lebih penting dari matan-matan hadis yang lebih penting untuk dihafal ya. Nah, sehingga kitab ini butuh kita pelajari, butuh kita pelajari, butuh kita jelaskan, kita ambil faedah-faedah di dalamnya, walaupun kita tidak menghafalnya ya. Minimalnya kita menghafal poin-poinnya yang dibahas di dalam kitab ini. Taib. Faslun, pasal yang pertama di dalam bab ini, beliau sebutkan adab yang pertama. Awalu ma yambaghi lil muqri awil qari an yaqsuda bidzalika ridallahi taala. Adab yang pertama yang dibawakan oleh beliau di sini ya, perkara yang harus diperhatikan oleh seorang muqri ya ataupun seorang qari. Jadi di kalangan ulama qiraah itu ada istilah muqri, ada istilah qari. Nah, muqri ini adalah seorang yang menjadi rujukan di dalam bacaan Al-Qur'an. Dia memiliki sanad ya, dia memiliki sanad dan menguasai lebih dari satu qiraah. Ya. Ini namanya muqri. Nah, dia menguasai lebih dari satu qiraah dan memiliki banyak sanad, sanad bacaan Al-Qur'an. Nah, yang mana orang-orang mengambil ilmu bacaan Al-Qur'an darinya. Nah, ya. Wal qari, demikian pula seorang qari yang seharusnya yang harus diperhatikan adalah apa? Hendaknya yang menjadi tujuan ya, yang menjadi tujuan demikian, yaitu tujuan mengajarkan Al-Qur'an ataupun mempelajari Al-Qur'an, hendaknya tujuannya adalah ridallahi ta'ala, mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama ya. Sehingga yang pertama apa? Perkara yang harus diperhatikan seorang yang mengajarkan Al-Quran ataupun yang mempelajari Al-Quran adalah ikhlasun niyyah, mengikhlaskan niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dalam seluruh perkara di dalam agama ya, babun niyyah ini bab yang pertama. Nah, perkara niat ini perkara yang intinya ya. Nah, oleh karena itu para ulama ya, mereka banyak mengawali karya-karya tulis mereka seperti Al-Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin ataupun kitab beliau yang kecil Kutaib ya, Arba'in An-Nawawi, membawakan hadis pertama yaitu apa? Innamal a'malu binniyat, dalam rangka memberikan tanbih kepada kaum muslimin agar senantiasa memperhatikan niatnya. Ini penting karena mempelajari Al-Quran ya, mempelajari Al-Quran itu amalan besar. Nah, amalan besar, amalan mulia. Nah, yang tujuannya bukan dunia. Tujuannya bukan dunia. Ya. Tujuannya adalah kita mencari pahala keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ini tujuannya. Nah, qala Allah taala, beliau bawakan di sini firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa wa yuqimish shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Surat Al-Bayyinah ayat yang kelima yang kita semua insyaallah hafal ya, dalam bab ikhlasun niyyah. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini manusia, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintahkan kita, tidaklah menciptakan kita kecuali apa? Liya'budullah, untuk beribadah kepadanya. Nah, mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama bagi Allah subhanahu wa ta'ala, hunafa, yang lurus. Nah ini ya, jadi beribadah kepada Allah didasari dengan ikhlasun niyyah. Nah, ikhlas niat. Ini syarat-syarat diterimanya amalan. Ya. Syarat kedua adalah muttaba'ah. Mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Syarat pertama kalau tidak terpenuhi maka jatuhnya dia syirik. Seorang beramal tapi enggak ikhlas, syirik. Ya. Baik syirik asghar ataupun syirik akbar. Kalau riya misalnya syirik asghar. Ya, dia beribadah karena mau di, apa? Pengen dipuji. Ya, ini syirkul asghar. Riya. Nah, ataupun dia beribadah untuk apa? Untuk sesembahan-sesembahan selain Allah. Nah, ini syirkul asghar, syirkul akbar. Nah. Ya. Yang kedua, syarat kedua muttaba'ah, mengikuti Rasul. Yang mana syarat kedua ini apabila tidak terpenuhi, amalannya teranggap sebagai amalan apa? Bid'ah. Nah, teranggap sebagai amalan bid'ah. Nah, melakukan satu amalan ibadah, ikhlas dia. Ikhlas. Ya. Tapi tidak ada contohnya. Tidak ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebanyak apapun, seikhlas apapun dia melakukannya, maka amalannya mardud. Amalannya tertolak. Nah. Baik. Kita lanjutkan. Mukhlishina lahuddin hunafa, dengan mengikhlaskan agama untuknya yang lurus. Hunafa. Ya. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Nah. Dan menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wadhalika dinul qayyimah. Yang demikian itu adalah dinul qayyimah, ay al millatul mustaqimah. Agama yang lurus. Ya, agama yang lurus. Yaitu seorang yang beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itulah dinul qayyimah. Nah, agama yang lurus. Kalau seorang tidak beribadah, kalau orang seseorang beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, itu bukan dinul qayyimah, bukan agama yang lurus. Ya. Nah, menyimpang, jalannya menyimpang. Bengkok. Nah, ini. Baik. Ini dalil yang pertama. Wa fi sahihain, di dalam sahihain, ini sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim rahimahullah, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanyalah, ya, hanyalah, innama, ini kalau dalam bahasa Arab, ya, dia diistilahkan dengan adatul hasr. Ya. Huruf yang membatasi, innama, hanya saja. Jadi hanyalah amalan itu bin niat, sesuai dengan niatnya. Nah, ya, tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanyalah setiap orang itu ma nawa, mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya. Lanjutan hadis ini, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang dia berhijrah, hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang berhijrah karena dunia, yang hendak dia dapatkan, awimro'atin yankihuha, ataupun wanita yang hendak dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu menuju apa yang dia hijrahkan. Dicontohkan oleh Rasul di sini adalah amalan hijrah. Ya, intiqal min baladin ilal balad. Berpindah dari negeri ila balad, ya, min al intiqal min baladil kufri ila baladil Islam. Pindah dari negeri kufur ke negeri Islam. Ini hijrah. Ya, amalan besar. Amalan yang diperintahkan untuk kita berhijrah. Nah, maka ketika seorang berhijrah pindah misalnya, ya, dia pindah, dia tinggal di negeri kafir misalnya, tinggal di Amerika, ya, tinggal di Amerika misalnya, Amerika negeri kafir, ya, nah, pindah ke negeri Muslim, contohnya apa negeri Muslim? Pindah ke Saudi misalnya, ya, dari Amerika pindah ke Saudi, Arab Saudi negeri Muslim. Nah, maka lihat tujuan dia, niat dia pindah dari Amerika ke Arab Saudi tujuannya apa? Kalau tujuannya ingin menyelamatkan agamanya, karena misal di Amerika, ya, dia kesulitan untuk beribadah, kesulitan untuk mengamalkan syariat Islam, mendapatkan intimidasi dari orang-orang kufar di sana misal, tidak bisa menampakkan sunnah, ya, sehingga dia harus pindah, pindahnya ke Saudi, ya, maka ini hijrah ilallahi wa rasulih, hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, ya, dan ini amalan besar. Akan tapi kalau dia hijrah pindah dari Amerika ke Saudi, tujuannya apa? Cari minyak, ya, Saudi banyak minyak. Nah, ya, atau cari istri, ya. Nah, cari akhwat orang Arab ya, karena nggak suka wanita rambut pirang misalnya ya. Nah, ini beda lagi niatnya. Ini bukan hijrah karena agama ya. Nah, ini dicontohkan oleh Rasul SAW dengan amalan hijrah, amalan besar. Demikian pula ketika kita misalnya pindah mencari lingkungan, misalnya kita berniat untuk pindah ke pondok ya. Nah, dilihat niatnya apa. Kalau niatnya tinggal di lingkungan pondok, niatnya untuk lebih apa, mengenal sunnah atau supaya lebih mudah untuk dia mendapatkan ilmu ya. Naam, bisa berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, maka ini hijrahnya teranggap suatu amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tapi kalau dia pindah ya, misalnya dia tinggal di lingkungan luar, di luar pondok, pindah ke pondok, niatnya apa? Supaya lebih mudah jualan misalnya ya, karena mungkin kebetulan dagangannya ya, untuk pasarnya adalah pasar santri misalnya ya, jadi lebih enak tinggal di pondok ya, jualan di pondok misalnya. Nah ini tujuannya dunia. Baik. Tentang permasalahan ini telah kita bahas ya pada pembahasan kitab Zamuria. Nah, pembahasan tentang mencampur amalan dunia dengan amalan akhirat. Ya, ada niatan akhirat tapi tercampur dengan dunia. Telah kita jelaskan dalam ta'lim Zamuria. Baik. Wa hadzal hadis min usulil Islam, dan hadis ini ya adalah usulul Islam, pondasi Islam. Pondasi Islam. Ya. Nah, disebutkan oleh para ulama bahwa hadis innamal a'malu binniyat ya adalah mizanul a'mal, timbangan amalan ya. Mizanul a'mali zahir. Timbangan amalan zahir. Apa? Timbangan amalan batin. Ini. Timbangan amalan dari sisi batin. Sementara hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ya, hadis tentang barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya di kami, maka itu tertolak. Ini mizanul amalin mizanul amalil adh-dhahir. Timbangan amalan secara zahir. Baik, maka hadis ini adalah hadis yang sangat penting. Baik, untuk kita senantiasa mengingatnya. Selain kita menghafalnya, tentunya kita harus senantiasa mengingat hadis ini. Ketika kita beramal, perhatikan niat kita apa. Kita belajar Al-Quran, niatnya apa. Kita mondok, niatnya apa. Ya. Kita belajar niatnya apa, ngajar niatnya apa, harus diperhatikan. Warwina an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan kami meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yakni beliau An-Nawawi rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan innama yahfazur rajulu ala qadri niyyatihi. Hanyalah atau hanya saja seseorang itu menghafal sesuai dengan kadar niatnya. Nah, hanyalah atau hanya saja seorang menghafal sesuai dengan kadar niatnya. Nah, ini maknanya kadar hafalan seseorang ya, dia menghafal ilmu, menghafal Al-Quran, menghafal hadis ya, itu berdasarkan niatnya. Semakin dia ikhlas ya, semakin dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam menghafal, semakin mudah dia menghafal, semakin banyak hafalannya. ini harus diperhatikan oleh setiap penuntut ilmu kita semua, ya. Nah, seorang biasanya kalau motivasinya adalah mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam mempelajari Al-Qur'an atau menghafalnya, dia akan semangat. Dia akan semangat. Ya. Nah, dia tahu bahwasannya keutamaan menghafal Al-Qur'an itu sangat besar. Seorang penghafal Al-Qur'an itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dia pun apa? Semakin banyak, semakin mudah dia menghafal. Nah, ini. Dan semakin sedikit niatnya, ya. Mungkin dia tidak meniatkan belajar Al-Qur'an ataupun menghafal Al-Qur'an, ada niat-niat selain untuk mencari pahala Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menghafal supaya dipuji misalnya, atau mencari kedudukan, ya. Nah, ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia niatkan, maka semangatnya pun menjadi lemah, ya. Ada orang menghafal Al-Quran misalnya, ada orang menghafal Al-Quran, ya, diberikan upah misalnya, ada kan sebagian penghafal Al-Quran itu hafal sekian diberi upah sekian, ada. Nah, enak ya kalau ada pondok seperti itu ya. Nah, ya, hafal satu juz 1 juta misalnya, ya. Nah, di sebagian tempat ada seperti ini untuk memotivasi, ya, untuk motivasi. Tidak masalah, tidak masalah kalau untuk motivasi diberikan hadiah setiap hafal satu juz, ya, seperti ini lah, seperti mukafaah, ya, digaji. Mereka menghafal, mereka digaji, ya. Nah, kalau niatnya semata-mata karena ini, ketika dia kehilangan itu semua, maka semangat dia menghafal Al-Quran pun menjadi lemah, ya. Nah, tiba-tiba tidak digaji misalnya, tidak dikasih bayaran ketika dia menghafal Al-Quran. Nah, maka lemah semangat dia dalam menghafal Al-Quran. Nah, ini. Hadis yang di makna dari hadis ini, hadis Ibnu Abbas, walaupun hadis ini la yasbut an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tidak sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa an ghairihi, dan diriwayatkan dari selain beliau, dari selain ucapan Ibnu Abbas, ya, innama yu'tan nasu ala qadri niyatihim. Nah, innama yu'tan nasu ala qadri niyatihim, hanyalah atau hanya saja seseorang itu diberikan sesuai dengan kadar niatnya. Dia diberi pahala, ya, sesuai dengan kadar niatnya. Nah, semakin niatnya ikhlas, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya niat manusia berbeda-beda kadarnya. Ya. Keikhlasan seorang juga berbeda-beda. Ada yang ikhlasnya keikhlasannya kuat. Ada yang keikhlasannya lemah. Dia ikhlas tapi lemah. Ya. Masih tercampur dengan niatan-niatan yang lain. Nah, ini. Maka dia diberikan sesuai dengan kadar niatnya. Baik. Warwina adil Ustaz Abil Qasim Al-Kusyairi rahimahullahu taala. Kemudian beliau di sini membawakan penukilan-penukilan dari Abil Qasim Al-Kusyairi. Nah, Abil Qasim Al-Kusyairi, ya, beliau adalah Abdul Karim bin Huzan bin Abdul Malik bin Talhah bin Muhammad. Ini, ya, Al-Kusyairi. Abdul Karim bin Huzan bin Abdul Malik bin Talhah bin Muhammad. Kunyahnya Abdul Qasim. Al Qusyairi. Ya. Ini seorang tokoh, ya, seorang tokoh bermadhab Syafi'i, ya. Akan tapi dikenal dengan ucapan-ucapan yang apa? Yang berbau tasawuf, ya, ucapan-ucapan tasawuf. Termasuk ulama atau termasuk tokoh yang dijadikan rujukan, ya, oleh mereka para sufiyun. Ya, memiliki risalah, memiliki kitab dengan judul Risalah Al-Qusyairiyah, Abul Qasim Al-Qusyairi. Imam Nawawi menukil dari beliau, ya. Wallahu alam, ya, kita bacakan karena memang dinukil oleh beliau, ya. Karena memang dinukil oleh beliau. Dan memang kita mengetahui bahwa Imam Nawawi sendiri dari sisi akidah beliau, beliau berakidah Asy'ari. Beliau seorang Asy'ari. Ya, berakidah Asy'ariyah, bukan akidah Ahlussunnah. Ya. Nah, sehingga ketika beliau menukil dari tokoh-tokoh ini, ya, wajar, ya. Baik, tapi kita ambil faedahnya. Ya, kita ambil faedah yang penting. Baik. Qala, beliau mengatakan Al-Qusyairi, ya, beliau mengatakan di dalam kitab beliau Risalah Al-Qusyairiyah, ya, beliau jelaskan tentang makna ikhlas. Taib. Tapi tentunya sufi, ya, sufi di kalangan para ulama dahulu bukan seperti sufi yang ekstrim, ya, bukan tasawuf-tasawuf yang ekstrim berakidah wahdatul wujud misalnya, ya, tidak seperti itu. Biasanya seorang ulama dikatakan sufi, ya, ulama-ulama dahulu itu karena mereka zuhud, kehidupan mereka yang zuhud, menjauhi dunia, banyak mengeluarkan ucapan-ucapan hikmah, wara', ya, maka mereka dikatakan sufi. Nah, walaupun istilah sufi ini istilah yang hendaknya kita jauhi, ya. Baik. Al-ikhlas, qala al-ikhlas, kata beliau, ikhlas adalah ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fi ta'ati bil qasd. Ikhlas adalah menyendirikan, ya, menyendirikan hak Allah subhanahu wa ta'ala, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ketaatan, di dalam ketaatan bil qasdi, dengan tujuannya, ya. Jadi tujuannya hanya semata-mata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menjalankan amalan ketaatan, itu ikhlas. Nah, wa huwa an yurida bi ta'atihi at-taqarruba ila Allah ta'ala duna syai'in akhar. Dan dia menginginkan dengan ketaatannya adalah at-taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini tujuannya, ya. Tujuannya. Ya, tujuan dia mengamalkan satu amalan ibadah adalah taqarrub ila Allah, seperti kita belajar misalnya. Ya, tujuan kita belajar apa? Supaya bisa belajar agama tentunya, ya. Apa tujuannya? Harus kita pertanyakan di dalam diri kita masing-masing. Ya. Enggak mungkin orang belajar mondok, belajar agama tujuannya supaya lulus di pondok nanti bisa kerja di kantor misalnya. Ya, bisa jadi pejabat. Nah, walaupun mungkin bisa saja, ya, bisa saja. Nah, ya. Tapi tentunya tujuan kita belajar agama bukan itu. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, duna syai'in akhar, tanpa sesuatu yang lain. Ini tanpa dicampuri hal-hal yang lain. Nah, dalam dia mengamalkan amalan ketaatannya, tidak ada tujuan untuk dipuji, tidak ada tujuan untuk mencari dunia, ya, min tasannu'il makhluk atau min tasannu'i li makhluk, tidak ada tujuan selain ya, tidak ada tujuan yang lainnya dari tasannu'i lil makhluk, dari berbuat sesuatu untuk makhluk, bukan itu tujuannya, ya. Nah, au iktisabi mahmadatin indan nas, atau mendapatkan, mencari pujian di sisi manusia, au mahabbati madhi minal khalq, atau senang pujian dari makhluk, senang dipuji. Tujuannya apa? Supaya dipuji, dikatakan hebat, dikatakan dia alim, dikatakan dia hafid, ya. Ini juga telah kita bahas, ya, dalam pelajaran Zamuria, ya, tentang peringatan bahayanya mengamalkan suatu amalan ibadah untuk mencari pujian makhluk. Nah, au makna minal ma'ani siwa taqarrubi ilallahi ta'ala, atau makna yang lain selain mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuannya apa? At-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, ya, itulah ibadah. Kita sholat tujuannya apa? Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, qala, kemudian beliau mengatakan, ini Al-Qushairi rahimahullah, wa yasihu an yuqal, perhatikan ini, ya, dan bisa juga dikatakan, ya, sahih untuk dikatakan, al-ikhlasu tasfiyatul fi'li an mulahadhatil makhluqin. Ikhlas adalah memurnikan suatu perbuatan dari perhatian makhluk. Memurnikan suatu perbuatan, suatu amalan dari perhatian makhluk. Dia tidak cari perhatian, ya. Nah, ini, inilah ikhlas. Kalau ada kita beribadah, melakukan amalan ketaatan, masih ada tujuan supaya orang memperhatikan kita, ya. Nah, ini tidak ikhlas. Baik. Kemudian kita lanjutkan, wa an Hudzaifah al-Mar'ashi, dari Hudzaifah al-Mar'ashi, ya, beliau adalah Hudzaifah bin Qatadah al-Mar'ashi. Nah, murid dari Al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala. Nah, ya, kata Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullah, al-ikhlasu istiwa'u af'alil abdi fil zahir wal batin. Ikhlas, istiwa'u af'alil abdi fil zahir wal batin. Ikhlas adalah kesamaan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan hamba secara zahir dan batin. Ya, ini ikhlas. Kalau kita mau mengukur keikhlasan kita, kita lihat amalan kita. Ya, ketika kita di tengah-tengah perkumpulan seperti ini, kita biasa mengamalkan satu amalan, misalnya sholat sunnah, ya, puasa sunnah, nah, membaca Al-Quran. Tapi ketika sendiri, apakah kita bisa melakukan itu? Apakah kita masih ada semangat untuk melakukan itu? Kalau ada, itulah ikhlas. Berarti kita melakukan itu karena ikhlas, bukan karena yang lain, ya. Nah, sama amalan dia ketika dilihat orang, ada orang dengan tidak ada orang, sama amalannya, ya. Ketika ada orang, ya, sholatnya seperti itu. Nah, ketika tidak dilihat orang, ya, sama. Ketika ramai, amalannya seperti itu. Ketika dia sendiri juga amalannya sama, tidak ada perubahan, ya. Nah, ini ikhlas. Itu cara mudah untuk kita mengukur keikhlasan kita masing-masing, ya, secara zahir dan batin sama. Nah, baik, ketika dipuji, ya, dia tetap beramal. Ketika tidak dipuji, dia juga beramal, sama. Ketika diberi sesuatu, ya, misalnya dia diberikan suatu dunia, suatu perkara dunia dari amalannya, ya, dia tetap beramal. Ketika tidak diberi, dia tetap beramal dengan amalan yang sama, itu khilaf. Tapi kalau ada yang berkurang, ya, nah seperti yang kita contohkan tadi, seorang menghafal Al-Quran misalnya, ya, tidak diberikan sesuatu, turun semangatnya. Nah, ini dipertanyakan keikhlasannya. Nah, jadi ini ikhlas. Ikhlas adalah kesamaan amalan-amalan seorang hamba secara zahir dan batin, sama. Wa an dinnin al-Misri, dari dinnin, yakni Dhunnun al-Misri. Dhunnun al-Misri ini seorang ulama yang terkenal, ya, juga seorang tokoh sufi yang ditokohkan oleh kaum sufi maksudnya, ya. Huwa Tauban bin Ibrahim al-Ikhmimi. Nama beliau Tauban bin Ibrahim al-Ikhmimi al-Misri, ya, lebih dikenal dengan Dhunnun al-Misri. Nah, Abu Fayyad, Abu Fayyad, seorang yang zuhad, ya, ahadu zuhad al-Abid al-Mashhurin. Nah, seorang ahli ibadah yang masyhur, sering dinukil ucapan-ucapan hikmah dari beliau banyak, ya, ucapan Dhunnun al-Misri. Taib, kata beliau rahimahullah, akan tetapi, ya, sebagian ulama mentahdir, ya, ulama-ulama di zaman beliau sebagiannya mentahdir beliau, ya, nah, terkait akidahnya. Taib, dan dialah yang pertama kali, ya, menyebutkan istilah aqwalu atau maqamatul awliya, kedudukan-kedudukan para wali. Ini jadi memang sufi, ya, seorang tokoh sufi. Nah, tapi sering dinukil oleh sebagian para ulama ucapan-ucapannya karena mungkin banyak hikmah. Sebagaimana ucapan-ucapan Al-Ghazali, Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, yang terkenal dengan Imam Ghazali. Ya, seorang yang kita ketahui banyak kesesatan-kesesatan di dalam karya-karya beliau, akan tapi beliau bukan ahlu bid'ah, ya, bukan ahlul bid'ah. Nah, hanya seorang yang tergelincir. Taib. Kata Dhunnun al-Misri rahimahullah, salatun min alamatil ikhlas. Ada tiga tanda keikhlasan. Ini juga penting untuk kita perhatikan, tiga tanda keikhlasan. Yang pertama, istiwa'ul madhi wa dhammi minal amah. Minal amah. Kesamaan antara pujian dan celaan dari amah, dari orang awam. Ini dari manusia secara umum. Antara pujian dan celaan sama. Ketika dia dipuji, ya, seperti kita sebutkan tadi, dia beramal, dia dipuji, tidak ada pengaruhnya. Ketika dia dicela juga tidak ada pengaruhnya, sedikit pun tidak ada berkurang. Ya, beda dengan orang misalnya mengamalkan suatu kemudian dihina misalnya. Ya. Dituduh, wah, antum ini sok alim, cari perhatian misalnya. Ya, dituduh sok alim atau dituduh cari perhatian, kemudian dia meninggalkan amalannya, ini jangan. Ya. Jadi dipuji ataupun dicela sama. Wanisyanu ru'yatil a'mal fil a'mal, dan melupakan, ya, lupa untuk melihat amalan di dalam amalan, ya, dia melupakan untuk melihat amalannya. Ini ketika dia mengamalkan suatu amalan ibadah ketaatan, dia tidak memperhatikan, dia tidak menghitung-hitung amalannya, ya, seolah-olah dia menganggap dia tidak beramal. Ketika dia bersedekah misalnya, ya, dia bersedekah, tidak diingat-ingat, tidak menganggap itu adalah keutamaan dari dirinya lah. Bahkan orang yang ikhlas itu menganggap amalnya itu tidak ada apa-apanya sama sekali. Ini orang yang ikhlas, ya. Nah, beda dengan orang yang mengamalkan sesuatu, ya, misalnya bersedekah, kemudian dia di dalam hatinya ada suatu perasaan, wah, ini jasa saya misalnya. Nah, ini peran saya. Nah, ini, ya. Jadi, ya, karena setiap orang melakukan amalan ibadah itu adalah fadlun minallah, keutamaan dari Allah, ya. kita bisa beramal, kita bisa taklim seperti ini, kita bisa sholat, ya. Sementara banyak orang-orang awam tidak sholat. Ini keutamaan dari Allah, ya, yang kita harus bersyukur. Ketika kita mudah, dimudahkan Allah untuk beramal, maka kita harus bersyukur, karena itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Waqtidha'u thawabil a'mal fil akhirah. Dia pun tidak memperhatikan pahala amalan-amalannya di akhirat. Artinya dia tidak memperhitungkan, oh, saya sudah beramal ini, oh, pahala saya besar ini. Kemarin saya apa misalnya? Puasa. Ya. Puasa Arafah misalnya. Ya. Sudah diampuni. Dosa saya sudah diampuni. Ya, terlalu apa istilahnya, terlalu pede, terlalu yakin. Oh, saya sudah sedekah, banyak sedekah saya sudah banyak, saya sudah haji, sudah umroh berapa kali misalnya, ya, sudah bantu anak-anak yatim, bantu kaum muslimin, ya, sudah banyaklah kalau mau di apa, kalau mau diwujudkan pahala saya itu sudah banyak sekali dalam hati, ya, tentunya, ya, dalam hati. Artinya dia menghitung-hitung pahalanya di akhirat. Tapi kalau sekedar mengharapkan pahala di akhirat, ya ini dianjurkan, ya. Nah, dianjurkan untuk kita mengharapkan pahalanya di akhirat, itu dianjurkan, ya. Ar-raja, ya, mengharap. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Lafu minkum, lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.